إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masuk sekarang pada tafsir surah Al-Munafiqun. Tafsir surah Al-Munafiqun. Wa hiya madaniyatun. Dan surat ini merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah Maha mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka subhanallah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng atas kekufuran mereka. Fasaddu an sabilillah. Sehingga mereka pun berpaling dari jalan Allah. Menyimpang dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Dzalika biannahum amanu. Hal itu dikarenakan sebelumnya mereka beriman. Tsumma kafaru. Kemudian mereka kufur. Fatubi'a 'ala qulubihim, maka dikuncilah atas hati mereka kekufuran tersebut. Fahum la yafqahun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka fisik-fisik mereka yang nampak dari mereka itu membuatmu kagum, membuatmu takjub. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. Kalau mereka berkata, kalian akan mendengar perkataan mereka seolah-olah kayu-kayu yang bersandar begitu kokohnya. يحسبون كل صيحة عليهم. Mereka menyangka setiap teriakan itu atas mereka. Mereka menyangka semua dukungan atas mereka. Humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh-musuh, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Sungguh ya, semoga Allah membinasakan mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, yaitu yu'fakun, bagaimana mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhbiran 'anil munafiqin, mengkhabarkan mengenai orang-orang munafik, annahum innama yatafahawna bil islami idza ja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka lisannya mengatakan Islam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi batinil amri, adapun pada batin-batin mereka, falaisu kadzalik, tidak dalam keadaan berislam beriman, bal 'ala dhidd min dzalik, bahkan batin mereka itu bertentangan dengan ucapan mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ai idza khadaru 'indaka wajahuka bidzalik wa adharu laka dzalik, yaitu kalau mereka hadir di sisimu, mereka menghadapkan wajah kepadamu, menampakkan diri mereka ya, bahwasanya dia telah Islam, walaysa kama yaqulun, maka ketahuilah ya, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Walihada tarada bijumlati mukhbiratin annahu rasulullah, sehingga jumlah atau kalimat yang setelahnya adalah jumlah untuk membantah ucapan orang-orang munafik bahwasanya memang benar dan Allah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah sudah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Ai fima akhbaru bihi wa in kana mutabiqan lil khariji, yaitu dusta terhadap apa yang mereka khabarkan, walaupun keadaan zahirnya saleh, keadaan zahirnya seolah-olah salat. Li'annahum lam yakunu ya'taqiduna sihhatan ma yaquluna wala sidqah wala sadaqah, walakin kadzabahum binisbati ila i'tiqadihim, dikarenakan mereka tidaklah meyakini kebenaran apa yang mereka katakan dan kejujuran apa yang mereka katakan. Oleh karena itu dinisbahkan kedustaan kepada keyakinan mereka, yaitu mereka mengucapkan sesuatu yang bukan dari yang mereka yakini. Itulah orang-orang munafik. Wa qauluhu ta'ala ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng untuk berpaling dari jalan Allah. Ai ittaqul nasa bil aymanil kadhibati, والحلفان الآثمة ليصدقوا فيما يقولون. Yaitu mereka membentengi diri dari manusia dengan sumpah-sumpah palsu, dengan sumpah-sumpah yang jelek, untuk supaya dibenarkan ucapan-ucapan mereka. Faqtar bihim man la ya'rifu jaliyata amrihim. Maka akan tertipulah orang-orang yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya mereka. Fa'taqadu annahum muslimun, sehingga meyakini mereka adalah orang-orang muslim. Ya, farubama ataqada farubama iktada bihim fima yaf'alun. Wa sadaqahum fima yaqulun. Bahkan terkadang mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan membenarkan apa yang dikatakan oleh orang munafik. Muslim, ya. Terkadang muslim mengikuti orang munafik karena tertipu dengan ucapannya yang manis, ucapannya yang indah seolah-olah. Nanti akan diterangkan pada ayat berikutnya. Wa hum fi sya'nihim annahum kanu fil batini la ya'luna al-islam wa ahlahu khabala. Dalam keadaan sebenarnya urusan mereka dalam batinnya tidak condong kepada Islam, tidak condong kepada orang-orang Islam sama sekali. Bahkan benar-benar hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. Sehingga dengan penipuan orang-orang munafik tersebut menimbulkan mara bahaya yang sangat besar atas kebanyakan manusia. Ya. Inilah perbuatan orang-orang munafik. Walaupun kalau kita punya ilmu, ya, dan kita cermat terhadap ucapan-ucapan orang-orang munafik tersebut, maka Allah katakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh kamu itu benar-benar akan mengetahui mereka itu munafik fi lahnil qaul, pada ketergelinciran lisan mereka. Jadi ngakunya Islam, mencela orang Islam. Itu tergelincir mereka. Ya. Kalau jeli kita akan bisa menilai. Ya. Hanya saja sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik di zamannya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memvonis mereka karena melihat, ya, mereka masih salat di belakang kaum muslimin, masih ikut-ikut pura-pura salat, zakat dan seterusnya. Tetapi dari ucapan mereka itu akan sangat terlihat. Walaupun bahkan mereka membuat masjid yang dikenal masjid apa? Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar. Lihada qala ta'ala fasaddu an sabilillah, sehingga dengan sumpah-sumpah palsu mereka, mereka itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya jeleklah apa yang mereka lakukan. Wa li hadza kana Ad-Dhahhak ibn Mazahim yaqra'uha ittakhadhu imanahum junnatan. Oleh karena itu Ad-Dhahhak ibn Mazahim membaca ayat ini dengan ittakhadhu, bukan aimanahum tapi imanahum. Ya, ini yang dibaca oleh Ad-Dhahhak. Padahal yang masyhur kita baca, ya, dari riwayat Hafs bin Asim dan juga yang ada di Mushaf Utsmani adalah ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai apa? Junnah, sebagai tameng. Tetapi dalam bacaannya Ad-Dhahhak bin Mazahim belum membacanya ittakhadhu imanahum junnatan, yaitu mereka menjadikan iman-iman mereka sebagai tameng. Ai tasdiqahum adh-dhahira junnatan, yaitu pengakuan secara ucapan yang nampak, yang terdengar dari mereka sebagai tameng. Aitaqiyatan yataqawwa bihal qatl. Yaitu sebagai bentuk taqiyah, perlindungan diri supaya terlindung dari tindakan oleh Rasulullah SAW seperti hukuman mati. Nah, sehingga yang namanya taqiyah ini memang kebiasaan orang-orang munafik. Mereka berdusta, benar-benar berdusta murni untuk menutupi kejahatan dan kekufuran mereka. Sehingga tidak heran orang-orang yang menuruni mereka pun sama perilakunya. Bahkan dijadikan sebuah rukun min arkani imannya mereka. Yaitu taqiyah. Itu orang-orang Syiah Rafidhah. Wal jumhuru yaqra'uha aymanahum. Jam'u yaminin. Dan jumhur ulama membacanya aymanahum. Jama' dari yamin. Ya, jama' dari yamin. Yaitu sumpah-sumpah. Wa qawluhu ta'ala dhalika bi annahum amanu. Thumma kafaru fatubi'a ala kulubihim fahum la yafqahun. Ya, kenapa mereka menjadi munafik? Nah, ini penting bagi kita. Seorang menjadi munafik, Allah sebabkan di sini. Allah sampaikan sebabnya di sini. Hal itu dikarenakan sebelumnya mereka beriman, menyatakan iman, bahkan mereka meyakininya. Tsumma kafaru, tetapi kemudian mereka kufur setelah iman. Mereka kufur setelah iman. Fatubi'a ala qulubihim, maka dikunci matilah hati-hati mereka. Ya. Dikunci matilah hati-hati mereka. Sehingga ini sangat penting, ya, ma'asyiral muslimin, ketika kita nyatakan beriman, jagalah iman tersebut. Jangan sampai ketika lisan kita menyatakan iman, bahkan hati kita meyakininya, kemudian berubah menjadi mengingkarinya dan mengkufurinya. Kalau itu terjadi, dikunci mati hatinya. Fahum la yafqahun, dalam keadaan mereka tidak sadar. Ya, dalam keadaan mereka tidak sadar. Ai innama qaddira alaihim an-nifaqu liruju'ihim anil imani ilal kufrani. Dan tidak lain tidak bukan mereka ditakdirkan, tertanamkan sifat nifaq dalam hati mereka, dikarenakan mereka setelah iman justru kembali kepada kufur. Ya. Wastibdaluhum ad-dhalalah bil huda, dan mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan. Mereka lebih mengambil kesesatan dibandingkan petunjuk. Fataba Allahu ala qulubihim fahum la yakhafun. Maka Allah Subhanahu wa taala kunci mati hati-hati mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ai fala yasilu ila qulubihim huda wa la yukhlisu ilaihim khairun fala ta'i wa la tahtadi. Yaitu tidak akan sampai kepada mereka, kepada hati mereka petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, dan tidak akan murni kebaikan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak akan memahami dan tidak akan mengerti, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab Allah kunci mati hati seseorang. Dia sudah percaya, sudah yakin, sudah paham, tapi dia ingkari. Ya, maka jadilah Allah kunci mati hati dia dan menjadi munafik. Ini sebabnya, penting sekali. Sehingga apapun dari dalil itu, ketika kita sudah memahaminya, maka jagalah keimanan itu. Ya, jagalah keimanan itu. Jangan sampai kemudian ya, kita kemudian mengingkarinya. Bukankah dalam hadis innad dhalala haqqad dhalalah, ya, antungkira makung tata'rif. Sesungguhnya kesesatan di atas kesesatan adalah engkau tersesat setelah engkau mengetahui kebenaran. Dulu engkau memegang kebenaran dan yakin dengan kebenaran, kemudian menjadi sesat di atas kebenaran, di atas ilmu. Maka ini adalah ad-dhalalah haqqud dhalalah, kesesatan di atas kesesatan. Antungkira makung tata'rif, yaitu engkau menganggap mungkar apa yang engkau yakini sebagai kebenaran, dan memang itu kebenaran. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan kagum terhadap jasad fisik lahirnya mereka. Ya, penampilannya, ucapannya, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata, engkau mendengar perkataan mereka, ya, ka'annahum khushubun musannadah, seolah-olah kayu yang tersusun dengan rapi, seolah-olah mantap dan kokoh. Aikanu ashkalan hasanatan wa dawi fasahatin wa alsinatin, yaitu mereka fisiknya bagus, lisannya fasih, pinter berorasi, berdiplomasi. Wa idza sami'ahum as-sami'u yadhha ila qawlihim li balaghatihim. Dan ketika orang yang mendengar ucapan orang-orang munafik tersebut, akan masuk ucapan mereka ke dalam hati orang yang mendengarnya, li balaghatihim, karena begitu mantap ucapannya, begitu tegas ucapannya seolah-olah. Wa hum ma'a dhalika fi ghayati adh-dha'fi wal khawri wal hal'i wal jaz'i wal jubni, dalam keadaan mereka sebenarnya sangat lemah, sangat rapuh, ya, dan sangat mudah untuk mereka itu terpuruk. Walihada qala ta'ala yahsabuna kulla sayhatin alaihim ay kullama waqa'a amrun aw ka'inatun aw khawfun ya'taqiduna lijubnihim annahu nazilun bihim. Ya, ketika mereka, nah ini bukti bahwasanya jazak wal jubunnya mereka, lemahnya mereka, ringkihnya mereka, yaitu ketika terjadi sesuatu, ketakutan, maka mereka meyakini itu terhadap mereka. Ya. Atau makna daripada yahsabuna kulla sayhatin alaihim adalah sebagaimana tadi kita sampaikan, mereka menyangka semua teriakan dukungan kepadanya. Dan makna yang di sini adalah mereka menyangka ketika ada sesuatu itu seolah-olah terkait dengan mereka, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, fa idza jaa al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika tadhuru a'yunuhum kalladhi yukhsha 'alayhi min al-maut. Kalau ketakutan itu datang kepada mereka, engkau akan melihat mereka, ya, dalam keadaan mereka melihat kepadamu, di mana mata-mata mereka itu berputar seolah-olah dilingkupi oleh kematian. Wa idza dhahaba al-khawfu salakukum bi alsinatin hidadin asihhatan 'alal khair. Ketika ketakutan itu hilang, ya, maka mereka dengan begitu bangganya mengucapkan dengan ucapan-ucapan seolah-olah mereka di atas sebuah kebaikan. Ulaika lam yu'minu, mereka orang-orang yang tidak beriman, fa ahbathallahu a'malahum, Allah Subhanahu wa taala hapuskan seluruh amalan mereka. Wa kana dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat, wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ma'asyiral muslimin sangat mudah, ya, sangat mudah untuk apa namanya menampakkan kemunafikannya, sangat mudah. Fahum jahamatun waswarun bila ma'ani, istilahnya mereka adalah fisik dan bentuk tanpa makna. Imannya cuma di lisannya, pengakuan-pengakuan saja. Tetapi sedikit saja diuji langsung panik. Ketika ujian itu hilang tiba-tiba seolah-olah dia yang paling hebat. Ya, seolah-olah dia yang paling hebat. Walihada qala ta'ala humul aduwwu fahdharhum. Allah berfirman mereka adalah musuh, fahdharhum, hati-hati terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Ya, semoga Allah membinasakan mereka. Ya, bagaimana mereka bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ai kaifa yusarrifuna 'anil huda ila dhalal, yaitu bagaimana mereka itu bisa berpaling dari petunjuk dan memilih kepada kesesatan dalam keadaan mereka tahu. Ya. Orang munafik pada zaman Nabi itu kan melihat Nabi, lihat akhlak Nabi, ucapan Nabi, langsung melihat Nabi. Kok mereka bisa munafik? Ya. Maka inilah perkataan dari Allah, anna yu'fakun. Bagaimana mereka itu bisa munafik? Melihat langsung Rasulullah, mendengarkan langsung wahyu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok ya, justru munafik. Sekali lagi kembalinya kepada apa? Dia sudah pahami agama tetapi dia ingkari agama tersebut. Dia sudah pahami Al-Qur'an tapi dia ingkari maknanya. Ya, sehingga jangan sampai. Dan orang kalau sesat setelah ilmu biasanya ya tadi la yafqahun, mereka tidak memahaminya. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang sesat. Maka harus berhati-hati ma'asyiral muslimin. Walaupun ini terkait orang-orang munafik, kita juga harus berhati-hati kepada diri kita. Tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir, orang munafik itu mereka nifak, tetapi kemunafikan mereka karena lisan mereka yang sangat fasih bisa menipu orang-orang yang beriman. Ya, antum mungkin pernah dengar kisahnya ketika orang-orang munafik menuduh Aisyah ya berbuat tidak senonoh. Ya, kisah Al-Ifk. Maka kalau diperhatikan beberapa orang-orang yang beriman terpengaruh dengan ucapan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini memprovokasi, tapi beberapa orang yang beriman justru ikut menyebarkan provokasi tersebut. Padahal mukmin, ya. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin, mudaratnya orang munafik itu adalah jelas bagi diri mereka. Tetapi yang bahaya lagi adalah memudaratkan orang-orang yang beriman yang mereka kurang jeli terhadap kemunafikan orang-orang munafik. Ingat cirinya orang-orang munafik, mereka akan terpleset pada ucapannya. Ya, akan terpleset pada ucapannya. Walaupun mereka bahasanya sangat diplomatis sekali. Ya, sangat oratif sekali. Sangat luar biasa, mengagumkan. Tapi nanti akan terpleset juga pada ucapan atau tindakan mereka. Waqad qala al-Imam Ahmad haddatsani Yazid haddatsana Abdul Malik ibn Qudamah al-Jamhi an Ishaq ibn Bakr ibn Abi al-Furat an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqduri an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal munafiqina subhanallah alamatun ya'rifuna biha. Sesungguhnya orang-orang munafik itu punya tanda-tanda yang mereka akan mengenali dengannya. Yu'rafuna biha, afwan. Alamatun yu'rafuna biha, yang mereka akan dikenali dengan tanda-tanda ini. Tahiyyatuhumul la'nah, yang pertama sapaan mereka itu laknat. Jadi ketika menyapa itu dengan celaan, dengan hinaan. Ketika menyapa orang-orang yang beriman, sapaannya adalah celaan. Ini yang pertama. Ya. Sapaan mereka terhadap orang yang beriman adalah apa? Hinaan dan celaan. Nanti contohnya banyak. Akan dicontohkan nanti insyaAllah. Wa ta'amuhum nahbah. Makanan keseharian mereka adalah ya berdusta. Wa ghanimatuhum ghulul. Harta mereka itu harta hulul, harta hasil korupsi, menipu, mencuri dan seterusnya. Harta haram intinya ya. La yaqrabuna al-masajida illa hujra. Tidaklah mendekati masjid ya. Kecuali terpaksa saja. Wa la ya'tuna as-salata illa jabara. Dan tidaklah mendatangi salat kecuali bermalas-malas saja. Jadi mengakhir-akhirkan bermalas-malasan. Enggak ada semangat. Ya, kalau mereka salat qamu kusala. Ya, berdirinya dalam keadaan kusala, malas. Mustakbirina la ya'lafuna wa la yu'lafun. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Tidak bisa memahami orang dan tidak bisa dipahamkan. Jadi tidak bisa berbuat baik kepada orang dan tidak bisa dinasehati untuk berbuat baik. Ya. Khusyubun billail. Tidur di malam hari bagaikan batang kayu yang tidak bergerak. Artinya pulas, enggak ada salat, enggak ada salat malam, enggak ada zikir. Sebelum tidur atau bangun tidur enggak ada. Suhbun bin nahar. Dan ramai ketika siang. Yaitu siang itu lisannya terus berbicara. Tetapi ketika malam bagaikan batang kayu ya, yang tergeletak di atas kasur. Enggak berdoa sebelum tidur, enggak doa bangun tidur, dan enggak ada memikirkan toharah. Ya bersuci ataupun apalagi sholat qiyamul lail walaupun satu rakaat. Nah ini adalah salah satu ciri-ciri atau beberapa ciri-ciri orang-orang munafik. Nah, yang paling kelihatan sekali adalah sapaan mereka adalah laknat, hinaan, celaan dan seterusnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Kalau dikatakan kepada mereka, kemarilah Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memintakan ampun bagi kalian. Lawaw ru'usahum, mereka pun akan ya menggelengkan dengan kepala-kepala mereka. Wa ra'aitahum yasudduna, dan kau akan melihat mereka berpaling dari ajakan istighfar, berpaling dari ajakan Rasul. Wa hum mustakbirun, dalam keadaan mereka sombong. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja engkau mintakan ampun bagi mereka atau engkau tidak mintakan ampun bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni bagi mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Merekalah orang-orang yang mengatakan, jangan kalian berinfak atas apa yang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka sudah bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Jadi mereka bakhil tidak mau mengeluarkan harta mereka dan memerintahkan manusia untuk bakhil. Sudah, jangan berinfak atas apa yang di sisi Rasul, atas apa yang di sisi Nabi. Ya, walillahi khazainus samawati wal ard. Dan sesungguhnya hanya milik Allah lah perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak memahaminya. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zz minha al-adhall. Mereka mengatakan, kalau kita kembali ke Madinah, benar-benar orang mulia akan mengeluarkan, mengusir orang-orang yang hina. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan hanya milik Allah kemuliaan dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidaklah mengetahuinya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mukhbiran 'anil munafiqina 'alaihim la'inullahi annahum. Allah berfirman mengkhabarkan orang-orang munafik, ya, atas mereka laknat Allah, bahwasanya mereka idza qila lahum ta'alu, kalau dikatakan kepada mereka kemarilah, yastaghfir lakum Rasulullah, Rasulullah akan memintakan ampun bagi kalian. Law wa ru'usahum ay saddu wa a'radu 'amma qila lahum, mereka berpaling menjauh dari apa yang dikatakan bagi mereka, berpaling dari dakwah, berpaling dari ajakan kepada kebaikan, istikbaran an dzalika, karena sombong dari perkara tersebut, wahtiqaran lima qila lahum, dan merasa remeh hina perkataan yang dikatakan kepada mereka. Jadi terkadang mereka meremehkan ucapannya atau meremehkan orang yang mengucapkannya. Kadang ucapannya benar, mereka pun yakin, tetapi mereka meremehkan, kok yang mengatakan cuma orang ini dan itu. Ya. Walihada qala wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, engkau melihat mereka dalam keadaan berpaling dan sombong. Ai tsumma jazahum 'ala dzalik. Maka kemudian Allah balas dengan apa? Karena mereka diajak supaya diampuni malah tidak mau. Maka Allah jawab, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja sebenarnya. Engkau mintakan ampun atau tidak, Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Inna Allah la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Kama qala fi surat Ibara'ah, wa qad taqaddam al-kalamu ala dhalik, wa iradul ahadith al-maruyah hunalik. Sebagaimana dalam surah Bara'ah telah lewat pembahasan dan penyampaian hadis yang diriwayatkan dalam masalah itu. Kemudian di sini dibawakan beberapa riwayat-riwayat dari riwayat baik kisah dari Rasulullah SAW yang terkait tentang masalah orang-orang munafik. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, qala haddatsana Ibnu Abi Amr, Ibnu Abi Umar Al-Adani qala qala Sufyan, berkata Sufyan, lawwa ru'usahum, qala Ibnu Abi Umar, hawwala Sufyan wajhahu ala yamin wa yanzuru bi 'ainihi ya sajra. Ya, yaitu di sini Sufyan mencontohkan palingan wajahnya. Jadi menoleh ke arah kanan tetapi pandangannya masih ke kayak apa nih? Jadi dia noleh tapi pandangannya masih ke situ, masih ke orangnya. Sinis gitu, menoleh-noleh sih sinis. Atau menoleh sambil menghina. Ya, dicontohkan oleh Sufyan, ya, lawau ru'usahum itu memalingkan wajahnya ke kanan tapi pandangannya masih ke arah yang dituju sambil sinis. Ya. Wa qad dzakara ghairu wahid min as-salaf anna hadha as-siyak kulluhu nazala fi Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Disebutkan bukan hanya satu oleh ulama salaf bahwasanya konteks kalimat ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ini turun mengenai kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang digelari sebagai Rasul Munafiqin, ya, kepalanya orang-orang munafik. Ya, kama sanuwarriduhu khariban insyaallah, sebagaimana nanti akan kita riwayatkan, kita sebutkan riwayat-riwayat yang insyaallah bihi thiqah wa lahi tuqlah. Di antaranya ini Adan belum? Adan ya. Fadal, Adan. Ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan. Waqad qala Muhammad ibn Ishaq fi sirah, telah berkata Muhammad bin Ishaq dalam sirah. Walamma khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ya'ni marja'ahu min Uhud. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, datang ke Madinah, yaitu sekembalinya dari perang Uhud. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul kama haddatsani Ibnu Shihab Az-Zuhri lahu maqamun yaqumuhu kull jum'ah. Sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dipercaya oleh Rasulullah, di mana di setiap Jumat dia berdiri dan akan memberikan mukaddimah, semacam mukaddimah, kata-kata sambutan sebelum Rasulullah khutbah. Jadi semacam kata pengantar atau kata sambutan begitu ya, ketika Rasulullah sebelum berkhutbah. La yunkiru syarafan lahu min nafsihi wa min qaumihi. Tidak ada yang mengingkari kemuliaan dia secara nasabnya, kedudukannya, dan di sisi kaumnya. Wa kana fihim syarifan, di mana Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pembesarnya, orang mulianya. Idza jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah wa huwa yakhthubu an-nasa qama faqala, yaitu ketika Rasulullah SAW hendak berkhutbah pada hari Jumat, itu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia memberikan mukaddimah, ayuhannas, wahai sekalian manusia, hadza Rasulullah baina adhurikum, ini adalah Rasulullah di hadapan kalian, ya, akramakumullahu bih, Allah memuliakan kalian dengan adanya Rasul, wa azzakum bih, dan Allah ya menangkan kalian, perkasakan kalian dengan adanya Rasul. Fangsuruh, tolonglah Rasul. Wa'azzaruh, dukunglah Rasul. Wasma'u lahu wa'ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Ucapan bagus enggak? Bagus, luar biasa. Suma yajlisu hatta idha sona'a yawma Uhud mas sona'a. Kemudian barulah dia duduk. Dan nanti Rasulullah akan naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah. Mulia ya. Bagus sekali ucapannya ya. Ada kata pengantar. Ada kata pengantar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah membiarkan. Karena itu pembesar kaumnya. Ya. Istilah kepala sukunya. Orang-orang di Madinah. Sampai ketika terjadi perang Uhud. Ya, hatta idha sana'a yawma Uhud ma sana'a. Ketika dia melakukan apa yang dia lakukan ketika perang Uhud. Yakni marja'uhu bi thulutsil jaysh wa raja'an nas, yaitu dia ketika Rasulullah membawa pasukan dari Madinah keluar menuju Gunung Uhud, dia berhasil merayu sepertiga pasukan untuk tidak ikut perang. Sepertiga, bayangkan. Sepertiga pasukan jadi ikut Abdullah bin Ubay bin Salul, wa raja'an nas, dan akhirnya yang lainnya pun bada ikut-ikutan. Qama yaf'alu dzalika kama kana yaf'aluh. Ya, maka setelah kejadian itu dia memprovokasi sebagian orang untuk tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, sampai sepertiganya itu mundur. Ya, sebelum berperang dalam keadaan Rasulullah itu maju. Maka ketika Rasulullah sudah kembali di Madinah, dia ingin melakukan sebagaimana dia lakukan. Dia itu ingin memberikan mukaddimah ketika Rasulullah hendak khutbah dengan mukaddimah yang bagus. Ayuhannas, wahai sekalian manusia, ini Rasulullah, ya, muliakanlah, tolonglah, dengarkanlah dan taatilah. Tetapi prakteknya apa? Memprovokasi justru. Ya, menikam dari belakang. Ya. Maka ketika dia mau melakukannya, fa akhadhal muslimuna bi siyabihi min nawahihi, maka kaum muslimin yang lain narik bajunya, tarik. Suruh duduk. Duduk saja kamu. Ya. Wa qalu, dan mengatakan, ijlis, duduk kamu. Ai adu Allah, lasta lidzalika bi ahlin. Wa qad sana'ta ma sana'ta. Wahai musuh Allah, kamu tidak pantas untuk memberikan mukaddimah tadi. Sungguh kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan. Jadi ingat nih, ucapannya kan bagus nih ya. Orasinya, diplomasinya, itu luar biasa. Tapi perbuatannya memprovokasi. Menusuk Rasulullah dari belakang ibaratnya. Ya kan, suruh taati, ayo taati. Dari belakang apa? Memprovokasi supaya tidak mentaati Rasul. Nah inilah provokator-provokator. Ya. Dan pertama kali yang melakukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa kharaja yatakhatta riqaban nas. Maka dia pun marah keluar dari masjid dengan melangkahi pundak-pundak para sahabat yang lagi duduk. Ya. Marah dia. Wa huwa yaqul wallahi laka'annama qultu bajra aw kuntu ashad amrahu. Ya, dan dia mengatakan demi Allah, sungguh sangat memalukan diriku dan aku berdiri dan aku dipermalukan perkaraku, urusanku. Jadi merasa tidak terima dia. Ya. Falaqiyahu rijalun minal ansar bibabil masjid. Maka dihadanglah oleh beberapa orang dari kalangan ansar di pintu masjid. Faqalu wailak malaka. Celaka, ada apa kamu ini? Qala kuntu ashdad amruhu fa usiba alayya rijalun min ashabihi yujaddibunani wa ya'nifunani. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengeluh kepada orang-orang ansar yang ketika itu belum paham. Mau mengadu domba. Ya. Sungguh sahabat-sahabatnya telah berbuat kasar kepadaku dan menghalangiku untuk melakukan apa yang biasa aku lakukan. Laka'annama qultu bajra an kuntu ashdada amruh. Seolah-olah aku mengatakan sesuatu yang berharga dan aku berdiri dipermalukan di situ. Maka tersadarlah para sahabat Ansar dan mengatakan qalu wailak irji yastaghfir laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka engkau, kembalilah kamu. Mintalah kepada Rasulullah supaya memintakan ampun bagimu. Supaya mendoakan ampunan bagimu. Qal wallahi ma abtahi ay yastaghfir li. Demi Allah, aku tidak mengharapkan istighfarnya dia. Nah, udah, kalau orang sombong itu begitu. Coba kalau dia saat di pintu masjid balik lagi. Ya Rasulullah, mintakan ampun pada Allah. Rasulullah doakan, dikabulkan, selesai sudah. Nah, ini tidak, subhanallah. Sombong. Wallahi ma abtahi ay yastaghfirali, demi Allah. Ya, pakai demi Allah lagi. Aku tidak mengharapkan istighfar dia bagiku. Sombong sekali, Allah musta'an. Dan wa qala Qatadah was-Sudi anzalat hadhihi al-ayah. Ayat ini turun fi Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay. Tapi jangan ini ya, jangan, karena di sana ada Abdullah bin Ubay sahabat, tapi Abdullah bin Abdullah bin Ubay putranya Abdullah bin Ubay ini. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah ketuanya orang munafik, tapi punya anak namanya Abdullah juga, tapi merupakan sahabat yang sangat sopan kepada Rasulullah. Jadi ya itu dibedakan antara orang tua dengan anak ya, rupanya. Namanya sama-sama Abdullah. Ya, dan banyak kisah sahabat yang demikian seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ayahnya itu siapa? Walid bin Mughirah. Ya, ketuanya orang-orang kafir. Tapi anaknya jadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan anaknya siapa? Abu Jahl. Siapa namanya? Ikrimah bin Abi Jahl. Bapaknya Abi Jahl kufur sekufur-kufurnya, anaknya sahabat. Luar biasa. Ya. Sehingga jangan mencela orang dari nasabnya. Terkadang anaknya soleh, bapaknya enggak soleh, atau kadang kebalikan. Begitu, ya. Wa dzalika anna hulaman min qarabatihi intalaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada seorang pemuda dari kerabatnya pergi menuju Rasulullah, fa haddatsa bi haditsin anhu. Ya. Wa amrun syadidun. Maka menceritakan kepada Rasulullah sebuah cerita dan perkara yang sangat dahsyat. Fadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay. Jadi pemuda ini mendengar Abdullah bin Ubay itu menggerutu mencela Rasulullah. Maka pemuda ini ceritalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil ya Abdullah bin Ubay, fa idza huwa yahlifu billah wa yatabarra'u min dzalik. Maka dia pun bersumpah atas nama Allah dan berlepas diri dari perbuatannya. Wa aqbalatil ansar ala dzalikal hulam falamuhu wa 'azzaluhu. Maka akhirnya orang-orang Ansar ya mencela sahabat tadi, pemuda tadi. Dan ya disingkirkan, dihajar dia. Karena menuduh apa kepala sukunya, menuduh orang besarnya telah mencela Rasul. Padahal benar-benar mencela Rasul. Pemuda tadi, karena bukan orang yang punya jabatan, orang yang gak punya kedudukan, masih muda juga, cerita kepada Rasulullah, justru akhirnya apa? Pemuda itulah yang akhirnya dituduh, dihina, bahkan dihajar oleh kaum muslimin yang lainnya. Ya. Wa anzalallahu fihi ma tasma'un. Maka Allah turunkan ayat ini, apa yang kalian dengar, yaitu ayat dalam surah Al-Munafiqun ini, yaitu mereka bersumpah untuk apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah itu sebagai tameng dari perbuatan mereka. Wa qila li aduwillah, maka dikatakan kepada musuh Allah, law ataita Rasulullah faja'ala yalwi ra'sah ay lastu fa'ilan, yaitu kalaulah engkau datangi Rasulullah SAW, maka dia pasti akan menggelengkan kepalanya, yaitu dia tidak akan mengaku, saya enggak ngomong kok, begitu ya. Padahal apa, dia melakukannya, dia mencela Rasulullah di belakang Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan kasusnya oleh seorang pemuda, dia bersumpah, demi Allah saya tidak ngomong seperti itu, demi Allah. Hati-hati, mental-mental seperti ini sangat bahaya. Ya, yang bisa mengarang-arang cerita. Ya, bicara dengan sana seperti sana, bicara di sini seperti ini. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari, tajiduna syararal khalqi atau syararan nasi. Engkau akan dapati orang yang paling jelek akhlaknya, makhluk yang paling jelek perilakunya adalah dzal wajhain, orang yang punya dua wajah. Alladzi yati an-nas biwajhin wa yati an-nas biwajhin. Datang ke sana dengan satu wajah, datang ke sini dengan satu wajah, mengadu domba. Apalagi dengan apa modalnya? Demi Allah. Siapa yang tidak yakin kalau seorang mengatakan demi Allah? Kalau kita takut kepada Allah, ada orang sumpah, enggak berani kita melawannya, enggak berani kita menyangkalnya. Ya. Tapi memang orang munafik sangat ringan lisannya untuk mengatakan demi Allah. Dari sini ma'asyiral muslimin, terkadang orang yang benar itu ketika penyampaian ketika menyampaikan kebenaran belum tentu diterima, dan bahkan terkadang orang munafiknya, orang yang jahatnya, karena membawa nama Allah bersumpah atau sangat pintar berdialog, berorasi atau berdiplomasi, akhirnya apa? Dia yang dipercaya orang jahat tadi. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, ya, menyampaikan kebenaran itu perlu bersabar. Perlu bersabar, khususnya pemuda. Pemuda kan semangat dalam kebenaran. Semangat untuk merubah kemungkaran menjadi sesuatu yang benar. Semangat dia menyampaikan. Tapi ingat ujiannya yang pertama kali. Ya. Bisa jadi Anda benar, tetapi kemudian tidak dipercaya. Dan yang justru yang dipercaya adalah orang-orang munafik, orang-orang jahat yang menjual sumpah atas nama Allah menutupi kejahatannya. Ya. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Munafiqun ini memberikan pelajaran bagi kita. Ini penafsirannya masih banyak sekali ya. Kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini masih panjang. Kisah-kisahnya, jadi kejadiannya bukan hanya satu kali. Ini kan tadi baru dua kejadian ya. Kejadian saat perang Uhud memprovokasi pasukan sampai sepertiganya itu tidak ikut pasukan, tidak ikut Rasulullah. Dan kejadian ini, kejadian dia mencela Rasulullah di belakang setelah dilaporkan, dia bersumpah atas nama Allah. Dan Rasulullah ketika ada orang bersumpah, ya sudah, dianggap ya sesuai dengan sumpahnya. Sampai kemudian turun firman Allah Ta'ala, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai apa? Tameng, menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Barulah saat itu para sahabat tahu yang benar adalah pemuda tadi. Nanti riwayat yang lain, pemuda tersebut akan disebut siapa pemuda tadi. Disebut sahabat siapa itu. Dan ini sahabat yang gak punya kedudukan di tengah masyarakat, masih muda. Orang baru kemarin sore, kalau orang ngomong sekarang ya, orang baru kemarin sore, baru bau kencur, ibaratnya begitu. Melawan pembesar, pejabat tinggi, nasabnya hebat, kedudukannya hebat, orang kaya. Ya, biasanya yang akan dipercaya siapa kalau seperti ini? Otomatis masyarakat akan lebih percaya dengan apa? Dengan orang yang sudah punya kedudukan tadi. Tetapi hendaknya bersabar, ya. Ya, seorang pemuda ya, dalam menetapi sebuah kebenaran, karena insya Allah ya Allah akan singkap ya, kebenaran tersebut ya, walaupun dipenuhi dengan ujian-ujian. Demikian ya, dan jangan sampai kita ya, menjadi seperti orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah ya, di mana kalau diperhatikan tadi. Intinya orang munafik tadi apa? Pintar berbicara. Wa idza wa yaqulu tasma' li qaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau engkau mendengar ucapan mereka, itu seolah-olah sebuah kayu yang tertata dengan rapi. Bagus, indah. Ya. Tetapi ya tadi, tidak sesuai. Ucapannya tidak sesuai perbuatan. Kemudian yang kedua adalah apa? Sifatnya apa? Sombong. Meremehkan orang. Menjatuhkan orang. Nah ini sifat yang senantiasa melekat pada orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan sampai timbul nifak pada diri-diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jauhi sifat-sifat nifak pada diri-diri kita, karena nifak itu ada nifak akbar, ada nifak amali, ada nifak yang ya seperti orang Abdul bin Ubay bin Salul ini, ada yang nifak amali karena sering dusta, sering bohong, ya sering ingkar janji, ya sering berbuat kefasikan ketika berseteru, maka jadilah ya nifak secara amali. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.